Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala ashrafil bariyat sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi anjumil zahirat amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para guru-guru agama, yang saya hormati segenap takmir musalla yang berketempatan, tokoh masyarakat dan juga hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Anwar lil istighosah wa ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul dan berjumpa di dalam melanjutkan kegiatan kita untuk berzikir kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam liputan masalah fadilah berzikir. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang hadis Rasulullah yang mana inna rabbi amarani an yakuna nutqi dzikran wa samti fikrah wa nadhari ibrah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicaraku berbau zikir, berbentuk zikir. Diamku adalah berfikir. Dan cara pandangku sesuai dengan aturan dan anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan, man lam yugzir dzikrullah faqad bari minal iman, akhrajat Tabrani fi musnadi an Abi Hurairah. Di dalam hadis atau riwayat yang lain Nabi mengatakan, siapa orang yang tidak memperbanyak berzikir kepada Allah, yang tidak banyak zikir kepada Allah, yang enggak sibuk zikir kepada Allah, berarti dia itu kosong dari kategori orang yang beriman. Ciri-cirinya orang yang beriman yaitu adalah orang yang banyak zikir kepada Allah. Semakin banyak zikir kepada Allah, berarti itu tandanya semakin kuat iman yang di dalam hati. Semakin malas untuk berzikir kepada Allah, ketahuilah berarti itu semakin lemah imannya di dalam hati. Kenapa kok zikir ini tadi dibuat sambungannya iman? Iya, karena memang dengan berzikir ini manusia akan ingat kepada Allah. Dan tidak akan mungkin manusia ingat kepada Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Iman itu tempatnya di dalam hati. Iman itu tempatnya di dalam hati. Dan iman itu adalah tasdiqun, kepercayaan yang diletakkan di dalam hati manusia untuk mempercayai Allah. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, merupakan bentuk tanda orang yang beriman adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mulutnya lisannya enggak pernah diam daripada zikir kepada Allah. Sampai diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mulutnya selalu mengucapkan syuhudul jalalah, selalu lisannya mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah, Allah. Bahkan di dalam ucapannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jika berbicara kepada temannya atau berbicara kepada orang lain, terkadang ucapan atau pembicaraan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terpotong-potong dengan ucapan Allah, Allah, Allah, Allah. Lisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq enggak pernah putus nyebut Allah, Allah, Allah, Allah. Ini menunjukkan bahwasannya keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq betul-betul mempunyai iman yang tebal di hadapan Allah. Bahkan kadang-kadang jika masuk ke kamar mandi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meletakkan batu dan digigit dengan lisannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena takut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu mulutnya ini enggak bisa ditahan, selalu mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah, Allah. Jika masuk kamar mandi, ngambil batu dan batu itu digigit, jadi mulutnya sepi, enggak bisa ngomong lagi kalimat Allah karena ada di dalam kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dilepas lagi itu batu dan mulut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah, Allah. Sayyidina Uthman bin Affan, salah satu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak ada putus-putusnya Sayyidina Uthman bin Affan lisannya selalu basah dengan ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitulah para sahabat-sahabatnya Nabi, orang-orang yang memiliki iman yang tinggi, memiliki kecintaan kepada Allah yang luar biasa, sampai di lisannya dia selalu menyebut-nyebut nama Allah, menyebut mengingat nama Allah. Itu merupakan tanda bukti keimanan yang tinggi di dalam hati. Coba perhatikan kita, lisan kita ini banyak kemana, mulut kita ini banyak untuk apa? Banyak untuk nyebut Allah atau banyak lupa kepada Allah? Coba mulut kita ini banyak untuk berzikir atau banyak untuk berbicara? Kita ini diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan keluasaan oleh Allah. Mumpung kita dikasih sehat, mumpung kita dikasih kuat, mari mulut ini kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, karena itu akan menambah iman Anda kepada Allah. Kalau kita di dunia kepingin tempat tidur yang enak, kita harus punya uang banyak. Kalau kita kepingin di dunia makan yang enak, maka kita harus bekerja siang dan malam untuk memiliki uang yang banyak. Tapi nanti kalau kita sudah di akhirat Allah, kalau kita sudah di dalam alamnya Allah subhanahu wa ta'ala, sudah meninggalkan dunia ini, maka apa yang kita bawa? Yang kita bawa bukan dunia, yang kita bawa bukan lagi kenikmatan-kenikmatan dunia. Uang kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, kendaraan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah zikir-zikir yang kita lakukan di atas dunia ini. Yang kita bawa ini adalah zikir-zikir kita ini tadi. Oleh karena itu, mari mumpung ada kesempatan, kita gunakan waktu kita ini tadi untuk berzikir kepada Allah. Akan tetapi para hadirin, kalau zikir kepada Allah, tolong zikirlah kepada Allah dengan perasaan dan hati yang mantap kepada Allah. Jika Anda menyebut Allah, maka sebutlah nama Allah bukan hanya dari mulut Anda, tapi sebutlah nama Allah dari dalam lubuk hati Anda. Kalau Anda mengucapkan kalimat subhanallah, jangan Anda sebut subhanallah ada di mulut Anda, tapi sebut kalimat subhanallah dari dalam lubuk hati Anda, agar satu zikir yang Anda bacakan itu membuahkan ketenangan di dalam hati, membuahkan kenikmatan di dalam jiwa. Karena Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan berzikir kepada aku Allah itu dapat menjadikan hati manusia menjadi tenang, menjadi tentram karena barokahnya zikir. Wa qala akziru dzikrullah hatta yagulu majnun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah sampai orang lain itu tadi mengira Anda adalah orang yang gila. Banyaklah zikir kepada Allah, biar saja sampai nanti orang mengatakan Anda ini gila. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang suatu pepatah, cinta itu buta. Namanya cinta itu buta. Artinya apa cinta itu buta? Kalau orang sudah suka, dia akan lupa segala-galanya. Anda kalau sudah melihat orang yang bertato, badannya ditato, itu rela enggak bisa dihilangkan tatonya, para hadirin. Badan yang tadinya suci dikotori dengan tintah-tintah, dibentuk dengan gambar, ditulis sebuah nama. Jika ditanya itu nama siapa, pasti jawabannya adalah nama orang yang dia cintai. Nama papa, nama pacarnya, kadang-kadang bentuk binatang yang dia cintai, mempunyai ciri dan logo-logo tertentu, itu mau dituliskan ada di badannya. Ini cinta buta, para hadirin. Jika Anda cinta kepada Allah, maka enggak cukup kalau Anda itu ngomong saja. Enggak cukup kalau Anda itu hanya mengaku cinta kepada Allah. Tapi mana kebutaan Anda kepada Allah? Mana kebutaan Anda kepada Allah? Mari kita berzikir kepada Allah, biar sampai orang lain mengatakan kamu gila banyak-banyak zikir. Enggak apa-apa, kita gila karena Allah. Kita sholat sujud yang lama, berdoa yang lama, biar orang mengatakan kita gila. Enggak apa-apa, kita gila karena Allah. Menjadi orang yang mulia kalau menjadi penggilanya Allah. Menjadi orang yang mulia kalau menjadi pecintanya Allah. Lah kalau menjadi pecintanya setan, mulia dari mana, para hadirin? Cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada kedurhakaan, cinta kepada dunia, cinta kepada sesuatu yang sifatnya akan hilang, ini tidak akan menjadikan kita mulia. Yang menjadikan kita mulia itu jika kita cinta kepada Allah. Dan cinta itu perlu bukti, cinta itu perlu kenyataan. Oleh karena itu salah satu kenyataan, salah satu buktinya, jikalau kita ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita berzikir kepada Allah. Biar saja orang sampai mengatakan kita gila, enggak apa-apa. Biar saja orang mengatakan kita ini cari muka, enggak apa-apa. Aktsiru minadz dzikri hatta yaqulu annakum muraun. Kata Nabi SAW, kamu banyak-banyak zikir, nanti yang iri kepada kamu akan banyak. Kamu dibilang, wah kamu cari muka. Coba kalau kita ini istiqomah ke masjid, kita dibilang cari muka. Kita ini pegang tasbih, wiritan dengan tasbih, ah kita dibilang cari muka. Kita sholat berjamaah, kita dibilang cari muka. Kita pengajian, kita dibilang cari muka. Biar saja, kata Nabi, lakukan itu semua. Kalau kamu berjalan di tempat yang baik, otomatis nanti musuh kamu akan banyak. Kenapa? Karena musuh kamu itu akan menjadi pupuknya kamu. Yang mengejek kamu itu, itulah nanti yang akan memuliakan kamu. Dan ketahuilah, yang mengangkat-angkat kamu, yang menjunjung-junjung tamu kamu, itu nanti yang akan menjatuhkan kamu. Jadi hati-hati, enggak usah kita sakit hati kalau disakiti orang, dan enggak usah kita bangga diri kalau kita dibanggakan orang. Kenapa? Mungkin yang menyakitkan kita itu yang akan membahagiakan kita. Mungkin yang senyum kepada kita, nanti di situ dia akan menjatuhkan kita. Hanya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah zikir hanya karena Allah. Salat karena Allah, ibadah karena Allah. Disitulah kita akan menjadi orang yang mulia, dan disitulah kita akan tergolong orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan dari sedikit pertemuan kita ini menjadikan tambahan manfaat bagi kita, menjadikan tambahan ilmu bagi kita. Oleh karena itu dari sekarang mulut kita jangan kita kotori dengan berbicara yang tidak ada artinya. Mulut kita jangan digunakan untuk rasan-rasan. Mulut kita jangan digunakan untuk menyakiti orang. Ayo mulut kita kita gunakan zikir kepada Allah. Kita baca Quran, kita selawatan, kita ratiban. Begitulah mulut kita kita jadikan untuk sebagai orang-orang yang beriman. Ketahuilah mulut ini kecil, tapi dosanya di hadapan Allah sangat banyak. Mulut ini kecil, tapi dari mulut inilah orang banyak yang masuk neraka. Selalu membicarakan orang lain, menyakiti orang lain, ini semua dari mulut. Dan nanti kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah masuk di dalam kubur, Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Kalau orang sudah meninggal dunia, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini aku tutup mulut-mulut kamu semuanya. Allah tahu ini mulut ini kecil, tapi bahayanya besar. Jadi kalau sudah meninggal dunia, ditutup sama Allah mulutnya. Mulut gak bisa ngomong lagi. Kalau mulut gak bisa ngomong, terus apa yang berbicara? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dan akan berbicara kepadaku aidihim, tangan-tangan mereka, tangan kita akan berbicara kepada Allah. Wa tashadurnya bima al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashaduna wa tashadu arjuluhum bima kanu yakzibun, dan mereka kaki-kaki mereka akan bersaksi, ya Allah, tangan ini dulu dibuat ini, ya Allah, kaki ini dulu begini, ya Allah, dulu jalan ke masjid tapi ini kepingin dilihat orang, ya Allah, tangan ini dulu pernah diajak baca Quran, diajak membuka Quran, tapi ya Allah, hanya sekedar ingin dipuji orang menjadi orang-orang ahli Quran. Ya Allah, tangan ini pernah mengeluarkan sedekah tapi bukan untukmu ya Allah, hanya kepingin untuk dipuji oleh orang. Ya Allah, kaki ini berbuat begini. Ya Allah, tangan ini pernah masukkan makanan yang haram. Ya Allah, tangan ini pernah ngambil yang haram. Ya Allah, ini. Ya Allah, itu. Ya Allah, ini. Dan mulut tidak akan pernah untuk berbicara karena sudah ditutup oleh Allah. Amal manusia akan dibuka oleh Allah. Amal manusia akan dipertontonkan oleh Allah. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jika perbuatan kita baik, maka hasilnya kita akan baik. Dan jika perbuatan kita jelek, maka hasilnya kita di hadapan Allah akan jelek. Kesempatan kita adalah di dunia. Jika Anda kepingin menjadi orang yang baik, dari sekarang berubahlah Anda menjadi orang baik. Jika Anda kepingin masuk surga, dari sekarang mulut jangan digunakan untuk berbicara kecuali zikir kepada Allah. Kalau Anda kepingin menjadi orang penghuni surga, telinga Anda tutup dari pendengaran-pendengaran yang dimurkai oleh Allah. Kalau Anda kepingin masuk surga dan berjumpa dengan Rasulullah, maka jaga diri Anda dari perbuatan dosa. Jaga makanan Anda. Jangan masuk ke mulut kecuali yang sudah jelas halal. Jaga makanan, jangan masuk ke anak-anak Anda kecuali yang halal. Jaga rumah Anda, jangan kemasukan barang-barang kecuali yang halal. Kalau maghrib dan isya TV jangan dinyalakan karena itu melanggar aturan Allah. Maghrib dan isya waktunya kita berzikir kepada Allah. Waktunya kita beribadah kepada Allah. Mari kita hidupkan ajaran Allah. Kita hidupkan ajaran Rasulullah. Siapa yang enggak kepingin ketemu dengan Rasulullah? Siapa yang enggak kepingin ketemu dengan Rasulullah? Siapa yang enggak ingat mati? Semuanya pasti akan kembali ke dalam kubur. Yang kaya, yang muda, yang tua, yang miskin, semuanya ke kubur. Kalau sudah dikubur, mau minta tolong sama siapa kalau bukan Rasulullah? Kalau sudah masuk kubur, apa yang Anda bawa kalau enggak amal-amalnya Anda yang diterima oleh Allah? Kalau sudah masuk kubur, baju Anda, Anda taruh, mobil Anda, Anda tinggal, rumah Anda, Anda tinggal, keluarga nangis. Jangan sampai Anda nanti menyesal. Kalau sudah masuk kubur, enggak ada yang namanya hidup lagi, enggak ada. Mumpung Anda masih hidup, ayo. Mumpung mata masih lihat, ayo buat baca Quran. Mumpung tangan masih kuat, ayo buat nolong orang. Mumpung kaki masih kuat, ayo buat berdiri banyak-banyakan sholat. Itulah nanti yang akan menggembirakan kita di dalam kubur kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat, amin ya Allah. Orang tua kita menjadi orang tua yang selamat, amin ya Allah. Keluarga kita menjadi keluarga yang selamat, amin ya Allah. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang selamat, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang barokah, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Yang punya hutang selesaikan mereka hutangnya ya Allah. Berikan mereka kegampangan di dalam mencari rezeki ya Allah. Berikan rezeki yang halal, yang barokah ya Allah. Yang punya hajat urusan dunia Allah terima ya Allah. Yang punya hajat urusan akhirat Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you.